ruang dan waktu. Maka yang melewati ruang waktu ini masuk ke dalam ruang dan waktu, dia rela capek, dia rela lapar, dia rela haus. Padahal sejatinya dia tidak itu, dia bukan itu. Bahkan dia rela takut. Walaupun ketakutannya adalah satu ketakutan teologis ketika harus terpisah dari bapaknya. Enggak ala banget ya. Maka orang lain suka akan bilang agama lain, orang Kristen Tuhannya kok mati. Ayo, Tuhan mati enggak? Yesus mati enggak? Yesus Maha tahu enggak? Maha? Semua dia tahu? Salah kalian. Apa dia enggak pernah ngomong tentang hari itu? Tidak ada yang tahu. Malaikat tidak, anak pun tidak, kecuali bapak. Makanya si saya bapak bilang, ini saya bapak yang sudah mati itu kan, ngasih saya bapak ini, Bek. Tanggung mak kuling, Bek. Nggak ngerti ya, bahasa Jerman itu ya. Bapak itu mulut. Sudah saya bapaknya, sudah selesai mulutnya, nggak bisa ngomong lagi. Deh. Jadi cocok banget itu. Jadi dia, saya rada jengkel gitu, tapi memang nggak pernah waktu ketemu ya. Jadi ketemu muridnya aja gitu. Saya bapak itu, Pak. Yesus itu ada yang enggak tahu, dia tahu. Yesus kan pernah ngomong, aku tidak tahu. Hanya bapak yang tahu. Saya bapak tahu. Apa yang saya bapak tahu? Oh, dia tahu semua, Pak. Apa? Apa aja yang bapak tanya? Ini, Pak, cerita. Dia juga bisa bangkitin orang. Dia tahu semuanya, Pak. Bagaimana ceritanya? Terus dia bilang begini, jadi ada satu anak. Maknya ada mati. Anak ini memang nakal banget dulu, enggak berbakti sama orang tua sampai orang tuanya mati, baru dia bertobat, kira-kira gitulah bahasanya ya. Jadi dia nyesel setengah mati. Jadi muridnya saya baba dia, datang ke guru. Guru, aku sangat menyesali hidupku, aku mendukakan hati ibuku. Sangat menyesali hidupku karena aku mendukakan hati ibuku sepanjang hidup. Yes, terus gimana? Aku mau berbakti pada ibuku. Bagus, kata saya baba, sudah semestinya itu. Ya. Bisakah engkau menghidupkan ibuku? Saya baba bilang, bisa. Wah, berharaplah dia. Saya bapak tolong hidupkan dia supaya aku berbakti pada dia. Baik. Ya tenang sebentar saya bapak. Oke, sekarang coba kamu pikirkan. Saya sudah lihat ibumu sekarang bahagia setengah mati. Luar biasa senang. Saya bisa panggil dia dan dia bisa hidup kembali. Tapi saya pun tahu dan saya sudah melihat. Dia akan kembali ke dunia dan hidup penuh kesusahan. Sekarang terserah kau. Mau ibumu bahagia apa susah? Ya otomatis dong dibilang ibuku bahagia. Ya sudah biarkan dia di situ. Saya bilang kurang ajar kau. Kalau Yesus enggak pakai basa-basi sudah bangkit dia. Sudah dibangkitkan. Ya, orang yang mati itu si Lazarus itu. Ini kan filosofi. Orang disuruh milih yang kemudian masa mau milih ibunya sengsara. Kalau saya di depan dia aku bilang, "Tolong hidupkan ibuku sengsara. 5 kali sengsara asal kau hidupkan." Karena aku yakin gak bakal bisa dia. Ong dia aja mati kebingungan kok. Bagaimana dia mau menghidupkan orang? Mati sakitnya dia. Enak marsai, do kata orang Batak ya. Bukannya mati diangkat ke surga. Jadi kalau kita bilang, apa yang mau diomongin kan begitu? Apa hebatnya? Yesus beda. Kalau dia bilang, aku tidak tahu, malaikat tidak tahu, jangan lupa. Dia sedang inkarnasi, masuk ke dalam daging dan darah. Dibatasinya lah dirinya sehingga dia menjadi Allah yang sejati, manusia yang sejati, tapi Allah yang sejati yang terbatas. Mana ada Allah terbatas? Memang gak ada. Itu sebab kasihnya hebat. Dia rela membatasi diri. Kalau dia Allah yang tidak terbatas sama seperti yang di surga, gak ada yang bisa ngeliat Allah. Semua orang ngeliat Allah apa? Ya mati. Mati semua orang-orang yang lihat Yesus itu. Kalau dia utuh. Maka kalau nanti dia datang dalam kemuliaannya, dia tidak datang dalam pengosongan diri. Itu sebab dia akan datang sebagai hakim yang agung. Nah itu second coming. Kali pertama datang dia bilang, aku bukan membinasakan, tapi aku mau menyelamatkan. Tapi kedatangan kedua, aku bukan menyelamatkan. Menyelesaikan sudah. Jadi jangan dibuat main-mainan. Jadi kadang ada orang khotbah, jadi saudara Yesus gak mungkin datang membinasakan kita. Kalau kau gak percaya binasa. Udah otomatis itu. Tapi memang dia datang untuk tujuan menyelamatkan. Kalau percaya. Gak percaya, ya binasa. Ya. Nah jadi kita bisa melihat praeksistensi itu begitu ketatnya dia ada di sana.

Itulah makanya kita selalu ngotot dan ribut, pengen ke atas semua, pengen jago semua, sampai lupa untuk kita belajar dan mau merendahkan diri. Perhatikan bagian ini. Ya. Nah, di inilah kita melihat bagaimana kita belajar prainkarnasi Kristus. Kristus sudah ada sejak kapan? Sejak kekekalan. Kapan dia menyatakan diri? Sudah di PL tetapi terbatas. Itu yang kita sebut teofani. Menampakkan sesaat, hilang. Tanpa lagi, hilang. Tanpa lagi, hilang. Seperti malaikat itu. Tetapi di PB dia menyatakan diri Kristofani. Sekarang dia berinkarnasi. Tidak sekadar menampakkan diri, tapi inkarnasi. Masuk ke dalam daging dan darah. Menjadi sama dengan manusia. Ya, itulah Yesus Tuhan kita. Itu sebab ketika kita percaya keselamatan, ketika kita percaya apa yang dikerjakan, enggak asal percaya. Semua orang Kristen kalau tanya percaya Yesus Juru Selamat, amin. Semua juga amin. Bertahun-tahun dijijelin. Tapi kenapa enggak ada yang bisa jawab? Dia Tuhan, ya Yesus Tuhan. Tapi dibolak-balik aja pasti bingung semua. Makanya perlu kita bertanggung jawab pada iman kita. Ya. Nah itulah kebaktian bina doktrinal ini. Kita buat untuk kita belajar. Oh iya loh, oh iya loh, oh iya. Saudara gak usah kaget kalau nanti berdiskusi bahkan mungkin dengan banyak sarjana teologi. Kadang-kadang belum ngerti ini. Ya. Karena memang sekolah teologi penuh dengan kasih karunia ya. Pas-pasan pun lulus kasih karunia. Jadi kadang-kadang kurang diolah. Pak ini gimana? Sudahlah. Kalau pikiranmu tidak mampu, berdoa. Roh Kudus akan ajar. Padahal gurunya yang bego. Aduh susah kita. Ini guru sudah bodoh, paksa lagi murid jadi bodoh, rusak kita. Mestinya kan, iya saya juga gak tahu. Kan belajar ya sama-sama ya. Dengan belajar kan kita banyak tahu. Saya banyak belajar dari mahasiswa yang saya ajar. Saya banyak belajar dari pertanyaan yang diajukan. Kadang saya jawab, tapi saya pikir-pikir, kalau diterusin ini pertanyaan, saya terusin sendiri. Yang nanya gak tahu kalau itu bisa diteruskan misalnya. Tapi kalau saya teruskan, gawat juga nih. Saya bisa gawat nih. Lalu saya pulang lagi, saya mesti belajar lagi. Saya ditolong banyak orang. Tapi capek ya. Tapi berapalah capek untuk itu kalau untuk Tuhan? Enggak adalah capeknya ya. Jadi itu sebab kita siap untuk membanting diri kita ini terus mengisi supaya kita makin mengerti kebenaran. Oke, kita stop sampai di sini untuk bagian ini. Silakan. Siapa yang mau bertanya untuk bina doktrinal? Silakan. Siapa yang mau tanya? Angkat tangan. Ayo, jangan segan-segan. Mahasiswa teologi mau tanya. Oke, Jamie belakang, mana mic-nya? Halo-halonya kemana? Cek. Bagaimana kalian ini? Gak siap semua, ha? Kalau Yesus datang gak diangkat kali. Oke. Makasih Pak Big Man. Yuk. Ada satu... Jangan terima kasih duluan, belum bertanya kau. Atas waktu yang diberikan Pak. Ada sesuatu yang selalu mengganjal saya, satu tokoh dalam Perjanjian Lama yang banyak orang menyebut bahwa dia itu adalah teofaninya Kristus gitu ya, namanya Melkisedek ketika Abraham memberikan persembahan kepada dia. Yang menarik adalah ketika kalau kita baca ke Ibrani bahkan memberikan kata-katanya begini kan, tidak berbapa, tidak beribu, harinya tidak berkesudahan gitu kan. Ia diciptakan bersamaan dengan anak Allah. Yang jadi pertanyaan kan seperti ini, Pak. Apakah benar pertama si Melkisedek itu adalah Sang Kristus? Itu satu. Lalu kedua, kalau betul dia adalah Melkisedek, maka kayaknya jadi agak sedikit rancu dengan inkarnasi. Berarti dia masuk ke dalam tubuh dan daging. Atau si Melkisedek itu bukan tubuh dan daging seperti yang malaikat si Yakub yang bergumul itu kan memang tidak berdarah dan berdaging. Tapi kalau kita baca dalam kejadian kisah yang di Melkisedek ketemu Abraham, ada pembantunya pun yang dibagi sama Abraham begitu ya. Itu. Tapi kalau dia bilang bahwa itu bukan adalah Kristus, siapakah dia? Dia tidak berbapa, tidak beribu, harinya tidak berkesudahan. Dan dia diciptakan bersama-sama dengan anak Allah, kata Ibrani. Demikian, Pak. Terima kasih. Baca Ibraninya. Baca Ibraninya dulu, Pak. Ibrani 7, Pak. Kalau kalian baca Ibrani itu baik-baik, coba baca. Ya. Tidak berbapa, tidak beribu. Kita yang berasumsi tidak punya bapa, tidak punya ibu. Padahal Ibrani lagi bicara tidak masuk dalam silsilahnya. Coba. Ibrani 7, ayat 3 ya, Pak. Ia tidak berbapa, tidak beribu. tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ya. Makanya Kristus dan Melkisedek, itu kata Ibrani. Ya. Sehingga Ibrani menunjukkan bahwa Yesus menjadi imam menurut peraturan siapa? Itu yang mau dibicarakan. Pertama dulu ya. Padahal peraturan imam mestinya dari suku apa? Yesus suku apa? Mestinya gak boleh jadi imam. Nah, siapa ini Melkisedek? Baru pertanyaan muncul kan. Melkisedek adalah orang yang digambarkan sangat mulia sampai Bapak Abraham memberikan kepada dia persembahan persepuluhannya itu. Oke? Tidak berbapa, tidak beribu adalah di dalam rangka dia tidak ada silsilah yang dibicarakan kepada dia. Datang sekejap, selesai sudah. Ketika dikatakan sama dengan anak Allah dalam keimamannya. Nangkap ya? Bukan dia anak Allah. Kalau bilang sama dengan anak Allah, memang berarti bukan anak Allah kan? Loh, betul dong. Nangkap enggak? Dia adalah anak Allah itu. Nah, itu lain lagi kan? Nah, sehingga kalau kita memperhatikan di dalam bagian itu, tidak bersilsilah memang paling sering mengganggu sehingga orang berkesimpulan. Dialah Kristus itu. Padahal justru Ibrani mau menyampaikan pesan betapa keimaman Kristus adalah keimaman menurut Melkisedek. Bukan menurut Taurat, yaitu dari garis Lewi. Jadi kalau kita baca keseluruhan kitab Ibrani, kita akan ketemu nanti itu. Ya, bahwa keimamannya dia adalah keimaman menurut Melkisedek yang tidak berbapa, tidak beribu, bersilsilah kan disebut. Karena memang tidak masuk dalam garis itu. Dia muncul di PL, ada. Sekarang kutanya, siapa bapaknya si Ayub? Kita juga gak tahu. Ya, tetapi memang kita gak akan bilang dia tidak bersilsilah, walaupun memang gak ada kelihatan di situ kan. Jadi gambaran yang digambarkan oleh Ibrani mau menunjukkan keagungan keimaman siapa? Melkisedek. Tapi yang datang ini, lebih dari itu, seluruh orang menyembah dia. Melkisedek tidak pernah menyelamatkan, dia menyelamatkan. Sehingga peraturan keimaman, Melkisedek tidak pernah memberikan dirinya sebagai korban, tetapi Yesus memberikan dirinya sebagai korban. Namun, yang mau ditekankan Ibrani, keimaman Melkisedek bukan berdasarkan keimaman umum dari suku Lewi. Keimaman menurut Melkisedek, itu yang dikatakan. Nah, oleh karena itu, Abraham memberikan persembahan pada Melkisedek enggak? Tunduk kan? Artinya, persembahan itu diberikan kepada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Jadi kalau Melkisedek, apa namanya, Abraham saja tahu menghormati Melkisedek. Ya, seharusnya lah kita. Nah, jadi pesan dari Ibrani kalau kita lihat dari depan terus sampai ke belakang begitu ya, itu pesannya sangat clear banget. Nah, lagi-lagi tidak berbapa, tidak beribu itulah yang menggoda kita. Padahal betul, memang Abraham ketemu dia. Dan dia ada di eranya. Ya, cuma memang sekelebat kan? Habis itu muncul lagi, tahu-tahu disebut keimaman itu. Ya, nah, sehingga memang itu physically yang betul-betul imam dalam keimaman di zamannya dia. Tapi muncul sesaat. Karena memang terminologi yang mau dimunculkan, sudah ada imam sebelum sistem Taurat itu bergerak. Padahal nanti kan Taurat itu 400 tahun kemudian itu. Ya, 400-an tahun, 4 sampai 500 tahun, karena 430 tahunan orang Israel terbuang di Mesir, lalu ditambah si Yakub, si Isa kan ke atas, ya habislah kira-kira 500-an. Ya, baru kemudian sistem keimaman itu datang. Ya, maka yang mau dikatakan di situ begini, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka, perhatikan itu. Ingat ya, jadi bukan dari Lewi itu kan, menunggu persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Siapa yang pemilik janji maksudnya? Si Abraham. Mestinya Abraham gak perlu kan? Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan dan di sana ia. Yang tentang dia diberi kesaksian bahwa dia hidup. Maka dapat dikatakan bahwa dengan perkataan Abraham dipungut juga persepuluhan dari siapa? Lewi. Karena mulai bergeser dari Melkisedek ke Lewi. Karena si Abraham adalah penerima janji, jadi keturunan Abraham. Datang ke Ishak, ke Yakub, 12 suku, jadilah Lewi yang minta oleh Tuhan gitu ya. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Ayat 10 menceritakan si Melkisedek apa? Halo? Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Masuk dalam ruang dan waktu, masuk dalam yang kita sebut tubuh daging dan darah itu. Nah memang tidak ada satu dua orang mungkin yang menjadi, karena terjebak pada kata tidak berbapa, tidak beribu. Itu short apa namanya? So apa? Jadi shortcut ya lah ya, kita cepat sekali menyimpulkan. Padahal sebetulnya data itu enggak cukup untuk itu. Padahal tidak berbapa, tidak beribu yang mau dikatakan si Ibrani adalah mengatakan bahwa dia berdiri bukan dari suku Lewi. Itu dulu ya. Kalau Lewi itu kan berbapa, beribu, itu ada silsilah, ada aturan main kan? Tidak boleh kalau tidak Lewi. Melkisedek enggak. Nangkap ya? Itu yang mau dipesankan. Jadi jangan terpaku pada tidak berbapa, tidak beribunya. Karena kalau itu pun nanti terlalu banyak. Si Ayub pun enggak jelas bapak ibunya siapa itu. Ya, karena si Ayub itu cerita yang nempel sampai orang bilang, karena enggak jelas struktur bapak ibunya pun orang bilang ya cerita Ayub cerita apa? Legenda. Khayalan kan gitu kan. Padahal itu aktual peristiwa. Dan Ayub mungkin hidup juga, ada beberapa kalau melihat data itu di sekitar eranya Abraham juga. Ayub. Ya. Nah jadi Melkisedek mau dikatakan tidak berbapa, tidak beribu, tidak masuk dalam struktur Lewi itu. Dan keimaman Kristus pun seperti itu. Dan kalau si Abraham bisa memberikan kepada Melkisedek, kita gimana? Lebih lagi. Karena sebetulnya keimaman Yesus dalam peraturan orang Yahudi, orang Ibrani ya, sah gak? Keimaman Yesus sah gak? Enggak. Karena tidak dari suku, maka diingatkan. Kau stop ya. Bapakmu si Abraham memberi persembahan kepada, ini ada yang lebih hebat ini. Dia yang luar biasa. Bagaimana kau mau ribut lagi urusan suku-sukuan? Dulu pun sebelum ada struktur itu, sudah ada imam yang tinggi. Yang bapakmu memberikan persembahan pada dia. Ya. Nah jadi kepentingan si penulis harus dilihat. Sama seperti kalau di pasal sebelumnya, tentang jangan murtad kan? Kan ada itu tau? Ya sehingga dibilang orang-orang yang sudah menerima kasih karunia tetapi kemudian murtad bisa hilang kan gitu kan? Padahal kalau baca di dalam pasal 7 ya, tetapi ya saudara-saudara yang kekasih sekalipun kami berkata pasal 6 ayat 9 berkata demikian misalnya kan tentang kamu, kami yakin kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Itu cuma pengandaian ternyata di atas. Tapi kalau kita enggak baca ke bawah yang atas kesimpulan. Padahal pengandaian. Nangkap? Sehingga kalau kita baca kesannya di Ibrani, keselamatan bisa hilang, murtad. Padahal itulah penggandaan dari si Ibrani. Jangan sampai begitu, walaupun aku tahu tidak. Nah itulah bahasa yang mesti diomongin dalam keterbatasan kemanusiaan itu kan. Nah, dia mesti dilihat kerangka utuh dan keseluruhannya. Clear ya? Atau masih yakin kau itu memang Yesus? Hah? Gimana? Jem. Agak mengganggu ya Pak ya. Apanya? Kata-kata buntut dari ayat 3-nya itu Pak. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya gitu kan Pak. Loh iya sampai matinya. Selama, bukan selama terus kekal. Yesus saja gak jadi imam selama-lamanya apa maksudnya. Jadi kalau begitu gini. Waktu Melkisedek datang, tidak berbapa, tidak beribu, tidak diceritakan matinya kan? Selama-lamanya mana dia jadi imam? Bisa nangkap enggak? Ya, tapi kita yang berasumsi, karena sudah Kristus ini, kita cocokkanlah semuanya. Waktu kita, bagian kita, tidak berbapa, tidak beribu, mau cerita, tidak dibicarakan, sila, ya dilepaskan saja karena dia dimulia. Itu ya. Makanya Ibrani mau angkat nih, mau mengatakan satu begini sebenarnya. Siapalah si Melkisedek? Enggak berbapa, enggak beribu, enggak ada silsilah, tahu-tahu jadi imam dia. Ini enggak usah gampangnya ini. Hei orang Ibrani. Oke, bukan suku Lewi itu, tapi bapakmu si Abraham memberi perpuluhan kepada dia. Yesus ini. Jangan sampai kau kurang ajar mentang-mentang suku Yehuda dia, jangan kau bilang dia enggak imam. Dia menjadi imam menurut peraturan Melkisedek, bukan peraturan Ibrani. Ibrani siapa? Orang Yahudi. Itu kan orang Ibrani disebut ya. Bisa ngerti ya? Jadi tujuan penulisannya. Jelas, Jem? Kalau masih enggak jelas kayaknya kamu sibuk ikut ABC ini. Hah? Maka dikatakan dari ayat 1 ya, ini perhatikan coba baca ya, sebab Melkisedek adalah Raja Salem. Dan ia, ada yang bilang itu Raja Salem dari kata Yerusalem. Ya. Dan Imam Allah yang maha tinggi, ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan Raja. Kepadanya pun Abraham memberikan pertolongan. Menurut artinya, ya kan, Melkisedek pertama-tama adalah Raja Kebenaran, juga Raja Salem. Banyak orang bilang Shalom. Oke. Okay? Dia itu Raja Damai Sejahtera. Ya. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena dia dijadikan sama dengan anak Allah, coba perhatikan, sama dengan berarti anak Allah bukan? Itu dulu ya. Ia tetap menjadi imam selama-lamanya. Keimamannya tidak pernah lepas. Sehingga dia berhak, Yesus bisa terikat dengan keimaman Melkisedek yang tidak pernah apa? Tidak pernah gugur. Nangkap gak maksudnya? Kan waktu Lewi jadi imam, secara teoritis mesti keimaman menurut Melkisedek apa? Mestinya apa? Gugur dong, gak boleh lagi. Selanjutnya Lewi. Tau-tau datang Yesus, imam dari suku Yehuda. Loh, bagaimana ini? Gak boleh, imam harus dari suku. Kok bisa-bisa jadi imam dia? Hebatnya lagi imam yang satu ini, kata si Ibrani juga, tidak mempersembahkan korban. Tapi apa? Mengorbankan dirinya. Jadi keimamannya ini yang kita mesti lihat ketika dimasukkan Melkisedek itu di situ. Ya, jadi tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah mau mengatakan, "Hei orang Ibrani, bersilsilah berbapa beribunya imammu dari garis Lewi." Jadi dari mana si Yesus ini kayak antah-berantah aja ini kan gitu kan? Ah, tapi jangan begitu kau. Melkisedek saja pun iya, jadi imam tidak ada jelas unsur apa barisnya itu. Entah kemana dia itu, kalau bahasa gampangnya ini. Tapi, Abraham apa? Iya, artinya mengakui dia imam itu ya. Maka camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan persepuluhan ya, dan segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam, mendapat tugas dan seterusnya. Sekalipun mereka ini apa memungut persepuluhan, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka juga adalah apa namanya keturunan Abraham. Ini komparasinya. Mau dikatakan begini. Yang 11 suku itu anaknya Abraham bukan? Tapi bayar perpuluhan. Ya dong. Yang terima perpuluhan siapa? Ya anak Abraham juga kan ya. Lah mestinya kan anak-anaknya free dong. Kira-kira itu mau dibicarakan Ibrani. Tapi enggak kan? Kau bayar juga. Ya. Nah Melkisedek yang bukan keturunan mereka saja memungut persepuluhan dari si Abraham dan memberkati dia, walaupun si Abrahamlah sebetulnya pemilik janji, kan gitu. Nah, kemudian kalau kita teruskan lagi baca ya, memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan dan di sana iya. Ya, yang tentang dia diberi kesaksian bahwa dia hidup, siapa maksudnya? Yesus, ya. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Itu sebab ternyata Lewi pun harus memberikan apa? Persepuluhannya, cuma banyak lupa ya. Lewinya kebanyakan nagih sih ya, jadi lupa nyetor. Sebab ia masih berada dalam tubuh leluhurnya ya ketika Melkisedek menyompong bapa leluhurnya. Nah kemudian jangan lupa baca lagi terus ke bawah. Karena itu, ayat 11 ya, andai kata oleh imamat Lewi, ya Imam Lewi maksudnya, telah tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut siapa? Menurut Melkisedek. Mestinya gak perlu lagi. Nangkap Jem? Kalau itu ayat 7 dan menolong lagi ayat 11 itu ya. Dan yang tentang dia dikatakan menurut peraturan Harun. Mestinya Harun itu siapa? Ya Harun Lewi, susah banget kalian, abangnya si Musa, jangan lari nanti lagi, anaknya bapaknya lah. Jem, udah nangkap Jem? Oke ya, dan terakhir 15, dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau seorang ditetapkan menurut apa cara yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan manusia, tapi berdasarkan persapa? Berdasarkan hidup yang tidak binasa tentang dari Tuhan, ini maksudnya ya, dari Bapa ya. Sehingga dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut, jelaslah Melkisedek bukan Yesus. Nangkap ya? Jadi diangkatnya Melkisedek oleh si Ibrani untuk mengkompar kepada orang Ibrani bahwa dia memang bukan berdasarkan peraturan Harun tadi, Lewi tadi turun. Tapi peraturan si Melkisedek. Jadi clear banget Melkisedek adalah yang berbeda dengan dia. Yesus itu, ya? Jelas ya? Oke, good. Itu baca itu satu pasal. Memang itu peraturannya ya. Tidak jelas satu ayat, satu perikop, tidak jelas satu perikop, satu pasal, tidak jelas satu pasal, satu kitab. Ya, jadi kau baca satu kitab dia. Tapi satu pasal sih kayaknya udah clear lah. Itu pasal 7 memang yang datang paling mengganggu itu memang yang dikatakan Jamie ya, tidak berbapak, tidak beribu itu. Ya, Pak, ke depan, caya no. Mana sepatu rodamu, no? Biar cepat. Ini sudah berumur 70 tahun tahun ini, Pak. Jadi sudah kaki kanan sudah di surga, tinggal kaki kiri aja di bumi. Oh, jadi kira di neraka tadi. Sobek kan tiba sudah. Ayah itu. Jadi pertanyaannya ini, waktu Yesus bangkit kembali, kan tubuhnya itu sudah bukan tubuh waktu, ya. Berbeda dengan tubuh Petrus waktu dia bangkit kembali. Si Lazarus, jadi beda. Kalau kita nanti ke surga, tentu tubuh kita kan tidak yang ini lagi. Ya. Apakah tubuh kita ini sama dengan tubuh Yesus bangkit kembali itu? Okay. Itu pertanyaannya. Pertama, Yesus adalah yang bangkit dari sulung. Atau gini Pak, apa yang dimaksudkan dengan tubuh kemuliaan itu? Okay. Pertama, Yesus adalah yang sulung dari yang bangkit kan? Tapi jangan lupa waktu dia kembali ke sorga, dia apa? Halo? Yesus waktu kembali ke sorga, dia apa? Roh. Itu dulu, roh dulu. Tapi waktu bangkit di bumi nampaklah tubuh kemuliaan menjadi yang paling pertama dari yang bangkit sehingga kita ada model. Tapi waktu dia naik ke surga dia kembali kepada posisi yang semula dilepasnya itu kan. Dan dia adalah Allah yang roh. Oke? Jadi gak usah bayangkan nanti cari yang berjenggot di surga siapa. Oh ini mirip ini tuh. Terus kita, Yesus salam. Tahu-tahu itu bukan Yesus, hati-hati kalian ya. Karena dia Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah roh adanya. Dia kembali ke hakikatnya. Tubuh kemuliaan adalah dalam kebangkitan untuk menyatakan maut sudah dikalahkan. Itu satu dulu. Jadi jangan bayangkan dia dengan tubuh itu di sana. Loh, berarti dia belum kembali ke surga, itu aja ceritanya kan? Nangkap ya? Tapi bahwa dia akan datang dengan tubuh itu, yes. Ya, itu untuk kepentingan kita itu. Karena enggak ada yang bisa ngeliat Allah mati kita semua. Kan gitu ceritanya. Nah, yang kedua. Kalau kita bangkit tubuh kemuliaan, betul. Tubuh yang sekarang, enggak. Jadi gak usah takut nanti kayaknya Pak Panen nanti kalau mati aku surga umur 80, buh, gak bisa lari nanti aku di surga kan gitu ya. Enggak lah, tubuh kemuliaan jangan takut ya. Nanti sama-sama kita lari pagi kalau bisa ya. Tetapi ada satu hal makanya dikatakan. Hah? Kayaknya ada yang lebih bagus sih. Loh, kalau ibu ketemu begini di surga rugi banget. Loh, karena dia kan mulia juga di surga maksudku. Ini kan ekstra kan? Nah yang kedua, kalau ada perasaan, terbatas banget. Kangen, rindu, itu ruang, itu waktu. Itulah susahnya kita berimajinasi tentang surga yang kekal, sementara kita di dunia yang terbatas. Rindu, kangen, marah, itu kan warna kita itu kan? Masih kutemu gak istriku Pak ya? Terus ngomong lagi kita kan, ingat gak kau waktu di bumi kita main-main? Udah kayak nonton film silat Cina. Ya enggak begitulah kan, tetapi tubuh kemuliaan itu betul-betul mulia. Ya. Sehingga pikiran kita pun mulia, sehingga apa yang kita diskusikan ini nih, tidak akan pernah ada. Kesukacitaan itu terlalu besar, gitu kan. Yang membuat kita di dalam surga itu luar biasa. Karena masalah begini lagi nih, kalau kita masuk surga kira-kira bosan enggak ya? Ada bioskop enggak? Terus ada DVD ada, karena kita selalu berimajinasi soal dunia yang bikin masalah sesudah jatuh dalam dosa kita nggak pernah merasa cukup beda ya padahal sebetulnya hidup ini sangat cukup diberi oleh Tuhan kenapa nggak pernah rasa cukup bukan berdosaan waktu itu sudah hilang dosa itu suci manusia itu sudah nggak ada kan keinginan itu kan nangkap ya sehingga mengimajinasikan dari sini ke sana nggak bakal nyambung terlalu high di sana luar biasa sekali ya jadi kalau ketemu Inang nanti ya, putri Indonesia, putri dunia lewat itu semua. sampai nggak ngenalin nanti. Eh, kamu istriku dulu ya. Terus Sinang juga, eh, kau juga suamiku ya, kan bukan tua kau dulu. Lu kakimu kok udah sembuh. Jangan sampai istri saya juga nanya, Pak, udah sembuh belum jantungnya? Gila loh, udah di surga nanya jantung lagi. Kalau masih sakit ya bukan di surga namanya ya. Nangkap ya. Makanya kan kita suka dengar, oh nanti dapat kapling kecil, kapling gede. Itu terlalu imajinatif, ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau kemudian itu jadi serius, ya, gawat banget kita. Ingat ya, surga adalah sesuatu yang beyond, yang melebihi apapun, tidak terbayangkan. Kalau bisa dibayangkan, diceritakan, pasti bukan surga. Yohanes bercerita seperti yapti, seperti permata. Mau menggambarkan betapa amat sangat luar biasanya surga itu. Sampai diamond yang di sini pun diinjak-injak di sana. Itulah gambarannya. Nangkap ya? Kita injak-injaknya di sana. Jadi enggak usah kalian berpikir gini, aduh nanti kalau aku pas tempatku itu kapling gede, diamondnya ke bawah banyak kayak. Emang lu mau bikin tambang di surga? Mau buka Freeport? Ya enggak lah. Gitu ya. Tapi memang itulah luar biasanya. Oke? Sebaliknya di neraka digambarkan apa? Kertak gigi, ratap tangisan, kengerian yang terus-menerus. Kayak apa? Enggak usah bayangkan kayak di film itu, ada api neraka terus yang nyala, aduh panas. Sebetulnya kita ini pun sudah hidup dalam surga neraka kita ini. Kalau kita bikin hidup benar, hidup kita merdeka ya. Ketemu siapa aja tenang. Tapi coba kita banyak salah, ketemu siapa aja kita sudah, aduh mati gua ketemu dia, aduh. Ini kita bikin dosa sama ini orang, aduh mati, ketemu dia. Udah stres jantungan kita. Di dunia ini pun kita sudah. Nah di sana itu sempurna penghukumannya, ya kekal pula selama-lamanya. Jadi gak usah bayangkan api ya. Apalagi kalau kita bilang agama lain itu nanti jadi kayunya itu. Jangan gitu ya. Di neraka itu ya orang Kristen itu masuk surga. Kalau agama lain gimana? Oh paling jadi kayu api di neraka. Waduh mak. Yang jahat-jahat yang dibakar katanya. Enggak boleh begitu. Agama lain ada begitu kita enggak boleh ya. Terakhir, siapa tadi? Oh selamat yang mau nanya. Ini filsuf ini. Gantinya wamen ini SDM. Bidang teologi. Pak, berbicara tentang ada, maka diskusinya akan mengacu kepada sesuatu yang mewadahi gitu. Sebagian orang dalam konteks ketuhanan, bidang ketuhanan bahwa ada yang mewadahi adanya Tuhan dan dia menggunakan mengacu kepada kekekalan itulah yang mewadahi Tuhan, dalam artian dia menggunakan kata kekekalan bukan dalam konteks waktu atau yang sesuatu lintas waktu lintas, tapi juga dalam artian wadah. Begitu juga sebagian orang lagi menggunakan surga itu sebagai sesuatu yang mewadahi keadaan Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana Kristen melihat hal ini? Apakah benar ada sesuatu yang mewadahi keberadaan Tuhan itu? Ya. Oke. Dalam teologi modern pun banyak orang seperti itu. Jadi sudah banyak orang Kristen sudah liberal mulai berpikir, kenapa sih kita mesti menyebut Allah itu kekal lintas ruang dan waktu? Sampai dia enggak bisa masuk dalam ruang dan waktu seakan-akan begitu ya. Terpisah nun jauh di sana. Kok Allah itu jadi begitu amat? Itu gambarannya. Argumennya. Padahal Alkitab memang sudah jelaskan, dia Allah yang sangat jauh kan gitu ya, tapi juga sekaligus yang sangat dekat. Dia transenden, dia imanen, itu hakikatnya dia. Yang kedua memang, semua kita selalu diperlukan wadah, di mana kita ada, manusia ada, tubuh ini menjadi wadahnya. Jadi tanpa sadar, ada dualisme juga yang berkembang di sana. Ya, tapi dalam bentuk pikiran yang berbeda. Dalam dualismenya Yunani, jiwa itu adalah barang yang tidak pernah mati. Terus, tubuh ini mati. Itu sebab kemudian dari apa yang diajarkan Epikuros, tubuhmu akan hancur, jadi puaskan sepuas-puasnya, itu hedonis. Toh nanti jiwamu mati, balik lagi, stok, turun lagi, dapat tubuh baru lagi, balik lagi. Tetapi tidak sama dengan reinkarnasinya Siddhartha Gautama. Nah ini ya, mirip-mirip kayaknya, tetapi enggak. Sehingga ada stok jiwa di sana. Gitu, dikirimlah jiwa nanti ke tubuh-tubuh yang baru bangun ini. Ya. Nah, oleh karena itu, jiwa itu memerlukan wadah yang bernama tubuh. Persoalannya, apakah begitu embrio itu terjadi, belum ada jiwa di sana? Sehingga badan dulu baru dikirimlah jiwa, karena wadahnya mesti ada dulu dong. Atau bersama? sama, itu kan jadi persoalan serius kan. Maka sadar betul kita, hidup manusia adalah utuh dan satu. Itu sebab bahayanya kita tergelincir juga kalau lewat trikotomi. Tubuh, jiwa, roh. Jadi duluan mana nih? Oh tubuh, baru disuplai jiwa, baru terakhir roh. Hancur lah kita. Tapi banyak orang Kristen pakai trikotomi. Nangkap ya? Juga bergerak kepada dikotomi, tubuh, jiwa. Padahal sebetulnya Alkitab kalau kita selusuri baik-baik itu totalisme. Hanya dua ayat salam dari Paulus untuk bicara tubuh, jiwa, dan roh. Cuma dua itu toh. Dikotomi jauh lebih banyak. Tetapi sebetulnya tidak ada usaha pemisahan oleh Alkitab. Nah, sekarang kita kembali. Kalau kita perlu wadah, lalu Allah itu juga perlu wadah, maka wadah itu disebut kekekalan. Itu agama. Kenapa? Berarti Allah itu produk siapa? Produk manusia dalam agama yang primitif. Dewa. Okay? Dewa ini menciptakan begitu kan? Si Brahma lah misalnya kita bilang. Terus si Wisnu, pemelihara. Si Siwa perusak. Tapi si Siwa perusak bukan ngerusak-ngerusak aja kerjanya. Kalau kau jahat akan dirusak sama dia itu maksudnya. Penghukum lah begitu ya. Kita kan seringkali salah konsep. Pokoknya kalau yang ngerusak-ngerusak itu si Siwa. Bukan. Dia penghukum. Ya. Yang maintain ini si Wisnu. Maka kita mesti masing-masing beri. Kalau salah lu cepet-cepet datang ke Wisnu. Ke si Siwa. Siwa jangan marahkan kira-kira gitu ya. Kau kasih sesajen itu. Nah coba pikirkan. Kenapa si Siwa menjadi penghukum? Lalu kenapa orang memberi sesajen? Siapa yang membangun itu? Siapa yang membangun itu? Maka Allah itu perlu wadah. Disebutlah dia penghukum, disebutlah dia pencipta, disebutlah dia pemelihara. Itu agama. From man to God. Kita beda. Memang akibatnya bisa gak nyambung dong Pak kita sama orang lain. Memang iya. Memang iya. Ya, jadi from God to man. Beda kan alurnya ya. Nah, logika sederhananya begini. Kalau aku punya Tuhanku yang kukatakan dan bisa kujelaskan, selalu ingat, berarti aku lebih besar dari Tuhanku itu kan? Kalau dia butuh seperti aku butuh, cuma aku butuh ruang dan waktu, dia butuh kekekalan, berarti dia punya need. Kalau dia punya need, dia bukan everything. Kalau dia bukan everything, lucu sekali, sama dengan aku. Sama-sama tidak everything dalam dia di sono, aku di sini. Nengkap? Akibatnya Allah itu Allah enggak? Kan jadi susah kan? Nah, jadi memang penalaran itu, logika itu muncul dari situ. Nah, bagaimana mau menjawab ini? Saya selalu bilang sederhana. Kalau memang Allah itu perlu wadah, ingat selalu kalimatnya, logikanya ya. Maka, mana lebih besar Allah apa wadahnya? Supaya bisa menampung Allah itu. Oke, ini juga teologi Yusuf Roni nih. Ya, ketika firman itu masuk, jadi Yesus itu adalah wadahnya Allah, tapi bukan Allah. Itu kesalahan dia di dalam Tritunggal dan kesalahan dalam Kristologi yang paling mengerikan. Tapi dia memang dalam rangka mau nego dengan agama seberang supaya bisa lebih ketemulah begitu ya. Nah banyak sekali orang berpikir dia sudah tahu padahal salah. Dan sebetulnya itu sudah ada di waktu-waktu lampau muncul ide seperti itu. Nah kita kembali. Jadi kalau dia perlu wadah, maka dia lebih besar dari wadah. Kalau ditanya, mana yang lebih besar dari, apa yang lebih besar dari kasih Allah? Hah? Ada apa enggak? Ada. Ya Allah itu sendiri. Makanya, ada enggak yang lebih besar dari kekekalan Allah? Ya ada, Allah itu sendiri. Karena dia Allah, maka kekal. Dia bukan Allah yang perlu wadah kekekalan. Kecuali saya yang bikin dia jadi Allah. Nangkap ya? Maka aku kasih dia Allah, tapi kan gak mungkin kalau Allah kan bukan di dunia ya. Aku kasihlah dia namanya kekekalan. Kalau di sana kayangan. Semua agama punya konsep itu. Cuma dalam bahasa modernnya kemudian pakai istilah wadah. Kan kalau dewa itu kan gitu kan. Zeus itu kan juga begitu kan. Rapat-rapat sama dewa-dewi kan. Si Hera pun suka cemburu sama si Zeus karena kawin melulu kerjanya di bumi kan. Ngamuk si Hera digangguinnya semua kan. Nah, ini bukan dari anakku, ini udah rebokin semua sama dia. Tapi si Hera pun tukang kawin juga. Nah sehingga kita crowded sekali ngeliat bumi. Karena memang, apa ngeliat apa dewa ini kan? Karena memang buminya dipindahkan kemana? Kesana, cuma bedanya. Kita mati, si dewa ini gak mati. Itu wadah. Wadah untuk kita percaya. Nah memang Kristen tidak itu. Nah sehingga pemberangkatan yang disebut agama Semitik, ya agama Samawi, sorry. Agama Samawi atau agama Wahyu itu kan cuma ada tiga kan, Yahudi, Kristen, Islam itu. Ya, tiga ini memang akan berbenturan. Tetapi lagi-lagi yang saya bilang tadi, logika sederhana, ya cuma satu, kita selevel dengan Allah atau Allah lebih besar dari kita, atau sebaliknya Allah lebih kecil dari kita. Gak bisa mungkin Allah bisa lebih besar kalau dia perlu ada, maka dia harus selevel dengan kita. Maka dia butuh seperti apa yang kita butuh, walaupun dalam konteks yang beda. Kita butuh ruang, kita butuh waktu, dia butuh kekekalan. Karena kita mau taruh dia di sana. Kan gitu ya. Sehingga tentu saja kita melawan itu. Karena logika sederhananya saya gampang saja. Kalau bisa kau jelaskan Allah itu seperti itu, ngapain kau berallah? Mendingan kau yang jadi Allah. Beresiko kita mempercayai Allah yang perlu, mendingan kita jadi Allah dah. Ngapain sih? Selesai kan? Lebih fair, lebih ada kemungkinan kita bisa meng-create something. Berharap pada sesuatu yang memerlukan wadah itu gawat banget itu. Tetapi, kalian nonton cerita, apa judulnya kemarin ya? Yang malaikat datang itu, si Gabriel mau menghancurkan bumi, tapi si Mikael menyelamatkan, lalu ada satu perempuan hamil mesti dibunuh anaknya, sampai crowded banget itu. Ya, saya pikir tadi si jahat ini digambarkan Lucifer, enggak loh, Gabriel. Jadi si Gabriel mau suruh membunuh bayi itu. Mikael bilang tidak. Terus si Gabriel bilang, nanti dia tidak akan suka dengan kamu. Dia memang begitu, tapi dia mungkin duka. Apa boleh buat, aku pilih sini. Jadi ceritanya si Michael melawan keputusannya Tuhan gitu kan. Sampai akhirnya memang si Michael sama si Gabriel berkelahi, matilah si Gabriel ceritanya. Perempuan ini melahirkan anak dan anak itu selamat. Cuma jadi gak jelas kita ini cerita apa sebetulnya. Tapi dia rubah semua, dia rusak semua cerita surga itu. Tapi ada diskusi menarik antara si Gabriel sama si malaikat. Akhirnya dia mati. Kaget si Gabriel, kenapa dia bisa mati? Kan mesti dijaga kan? Mesti dijaga, mesti sama dia. Terus si Mikael bilang gini, kau selalu menjalankan tugasnya, tapi kau tidak pernah dekat dengan dia. Aku selalu dekat dengan dia. Dan kedekatan itu membuat dia mengerti kenapa aku tidak menjalankan tugasku. Waduh, jadi gendengnya. Wah, itu boom, palitan semuanya. Saya pikir gila benar, jahat benar. Waduh, penyesatan yang gila nih. Sehingga Tuhan pun memerlukan diskusi dengan kita. Itu banyak film-film sebetulnya yang muncul. Ya, dalam statement-statement, pikiran-pikiran seperti itu. Ya, jadi apakah itu betul? Kita sudah pernah mengolah itu berapa kali, akhirnya resikonya jauh lebih besar. Ya, karena jangan lupa begitu dia butuh wadah, maka ada yang lebih besar dari dia. Itu konsekuensi berpikir kan ya? Betul enggak? Kenapa dia perlu wadah? Karena dia juga sama seperti kita, apa? Terbatas. Hanya yang terbatas perlu wadah. Ya, padahal kita percaya dia tidak terbatas, maka dia melintasi wadah. Dan kalau kita bilang dia kekal, bukan kita beri wadah kekekalan. Kalau kita bilang dia kuasa, bukan karena kita beri kekuasaan, tapi kita mengenal dia dalam kekuasaannya. Itu sebab dia bilang Musa, Musa pergi. Lah nanti kalau mereka tanya siapa yang mengutus aku, bilang aku mengutus aku padamu. Go! Lalu pergilah si Musa kan, bingunglah dia ngomong Israel. Terjadilah 10 tulah ya enggak? Lalu jalan 40 tahun dan segala macam. Semua peristiwa spektakuler itu membuat Musa belajar. God is God. Lalu dia bilang begini dalam kesimpulan yang menarik di doanya, Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ketika dilihatnya belajarlah dia. Mereka-mereka inilah yang menceritakan Tuhan. Dari apa yang mereka alami, bukan kerangka yang mereka bangun. Dan apa yang mereka alami tercatat dalam sejarah. Itulah cara Allah berdialog dengan manusia dan sejarah. Tetapi, kalau kita tidak bisa mengerti dia sepenuhnya, membuat kita gelisah, kok kayaknya gini, kok kayaknya gitu. Ketidakpengertian kita sepenuhnya akan dia adalah kewajaran yang harus. Karena memang tidak mungkin kita bisa ngerti dia penuh. Kalau ngerti dia penuh, selevel. Atau bisa jadi di atas dia. Maka kita rubuhkan lagi sistem beragama. Maka sebetulnya yang paling fair adalah ateis. Sekaligus kan, saya gak percayalah ada. Gimana yuk mau jelasin kan kita? Ya, gimana, ada lagi? Ketika bahwa dikatakan bahwa tadi Allah tidak memerlukan wadah, kenapa justru hampir semua pendeta mengurung Allah ke dalam wadah kekekalan? Dalam artian Allah itu demi membedakan antara substansi Allah dengan substansi ciptaan, manusia lah segala macam. Tidak, Allah tidak dikurung dalam kekekalan, memang Allah itu yang bersifat kekal. Maka dalam kekekalan Allah, kita mulai menguji dia betul kekal atau sekedar wadah. Kalau wadah, pasti tidak akan kekal, nangkap ya. Karena wadah yang diberi. Persoalannya adalah terlalu sulit untuk memahami perpanjangan perjalanan kehidupan manusia yang tercatat dalam sejarah dan Alkitab. Kita rekonstruksi semuanya, akhirnya kita mesti memahami ada sang pengelolanya, ada sang pengaturnya yang bernama Allah. Lah kalau Allah itu tidak mati-mati, tidak habis-habis, kita mati-mati, arti apa namanya? Kesimpulan datang kan? Kekal. Tapi bukan kekekalan yang kita berikan. Bisa nangkap nih? Memang dia menjadi kekal karena kita melihat dan kita belajar. Presuposisinya hati-hati dulu gitu ya. Mungkin semua pendeta bisa menjelaskan macam-macam. Ya. Tetapi lepas dari pendeta-pendeta ini dulu, yang kita bilang adalah perjalanan panjang dari Alkitab itulah yang membuat kita belajar. Ini history nih. Ya. Jadi ini the true story in the world kan gitu ya. Terus bergerak dan kita lihat. Gilanya ketepatan-ketepatan Alkitab terhadap nubuat dan penggenapan jauh sebelum Kristus sampai kepada Kristus. Nubuat Kristus digenapi. Lalu Kristus ngomong yang akan datang, bisa exactly itu bagaimana ceritanya? Iya dong? Berarti ada kan orang yang beyond the time yang ngelihat dan akan bilang A, B, C, D, F, G. Bagaimanapun moralitas. Paulus bilang apa? Orang akhir zaman, zaman yang sukar, orang-orang akan cinta diri, hamba, uang, egois. Ya. Jadi ada sifat cinta diri itu individualis, kemudian hamba uang materialistis, kemudian menjadi egois, hedonis, anarkis, semua kis-kis yang gaut-gaut semua lah itu. Sampai beragama pun religiositas tok, no spiritualitas. Pergi beribadah tapi menyangkalinya. Nah, di situ tahulah kita betapa tepatnya ini. Lah pertanyaannya adalah, kalau tidak ada kerangka besar, bagaimana ini bisa tepat? Nangkap ya? Kalau dia berjalan tanpa kerangka, bolehlah kita menduga, duga. Persoalannya ada kerangkanya, ada diomongin sebelum terjadi. Waktu terjadi, lo bener lo. Mau bagaimana bilang itu gak bener? Maka dia beyond the time kan gitu kan? Nah cuma cara menjelaskan dia kekal ya biasanya memang pendeta ngotot. Pokoknya dia kekal, lo jangan ngelawan. Namanya kekal, namanya ya begitu ya. Tapi kita jangan begitu. Maka kita lihatkan kerangka yang clear itu. Ya dia udah ngomong nih sampai ujung sono ya. Nah sekarang kalau ujung itu gak terbukti berarti dia penipu. Memang ini serius nih. Iya kan? Tetapi ketepatan-ketepatan membuat harapan semakin kuat. Bener lo. Begitu lo. Walaupun ujungnya kita belum tahu sampai di mana itu. Betul gak dia datang dua kali nanti? Ya kan? Betul gak nanti semua kita masuk surga? Seperti surga tadi kita bilang wadah. Yes. Nah itu memang orang-orang yang liberal karena mau meniadakan surga. Sehingga memang terjadi perang teologi Inggris-Amerika memang sudah mulai ada unsur ke sana. Jadi seperti bilang tidak ada neraka itu cuma omongan. Tapi yang seperti saya bilang tadi, jangan juga membayangkan neraka itu seperti dapur api. Gara-gara kebanyakan nonton kan ya. Padahal saya bilang tadi, sekarang pun kita sudah ke neraka separuhnya ketika gelisah terus hidup kita kan. Jangan juga membayangkan surga itu lalu seperti kebanyakan nonton film dewa-dewi itu. Jalan, wah slow motion gitu ya. Enggak nginjak bumi begitu, enggak begitu juga. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami. Clear ya? Tetapi kamu akan terus berdebat di dalam bagian ini karena memang pergumulan yang sedang dihadapi di dalam kehidupan sekarang adalah antara apa yang kita pikirkan dengan logika kita dengan beyond daripada iman. Maka diskusi dengan orang menjadi akan semakin sulit. Tetapi apapun yang menjadi pertanyaan mudah untuk dijawab. Maka kalau dia bilang Allah perlu wadah seperti wadah gini, saya cuma jawab, wadah itu siapa yang bikin? Kan pendeta aja yang bikin wadah kekekalan. Lalu saya bilang, apa keberatan pada wadah itu? Nah kalau diladenin gitu hancurlah karena kita sudah mengakui itu wadah. Dan memang ada pendeta yang begitu. No, itu bukan wadah. Dia kekal pada dirinya maka aku sebut dia sang kekal. Tapi kekekalannya dibuktikannya dalam sejarah. Dia sang kasih. Bukan karena aku kasih-kasih, memang dia menyatakan kasih sehingga aku sebut dia sang kasih. Dari mulut siapa itu keluar para nabi dengan pengalaman hidup mereka, lalu aku di sini nih, kulihat ribuan tahun. Benar juga nih nabi-nabi semua ngomong. Betul loh. Bagaimana lah memahami cerita Israel waktu Tuhan ngomong sama si Abraham? Tahu-tahu jadi besar begitu. Tahu-tahu banyaknya apa banyaknya? Ternyata orang percaya kan? Begitu progresifnya. Lalu mundur lagi kita ke Adam. Bagaimanalah bisa tepatnya menceritakan tentang Yesus yang akan berkelahi di atas kayu salib itu? Kejadian 3:15. Ya kan? Terlalu sulit untuk memahami itu kalau itu kebetulan. Berarti by design. Siapa perencananya? dia. Kalau begitu aku sebut, Allah ternyata merancang. Jadi dia perencana kan? Tahu-tahu nanti dia bilang, ah itu kan perencana kau yang taruh itu sebagai wadah untuk dia. Maka kalau memang itu wadah, dia tidak ada. Itu saja logikanya. Karena sebetulnya dia ada karena wadah. Nangkap ya? Artinya cuma satu, ya dia enggak ada. Lebih fair, ya ateis. Enggak apa-apa. Kan kita enggak boleh larang orang enggak percaya Allah ya. Berarti ateis selesai. Kan begitu. Nah itulah kemudian yang menjadi persoalan kita. Tapi kalau kita suruh dia ateis, pasti dia marah. Nangkap ya? Karena ini memang berteologi modern, berangkat dari sebuah laboratorium. Untuk meneliti semua dimasukkan ke dalam lab, termasuk Tuhan itu. Mesti masuk ke dalam lab ini. Diuji, dievaluasi, oh ini begini, begini, begini. Nah ini memang perkembangan risiko dari berfilsafat humanistik. Karena memang ada kesan agama tidak memberi ruang kepada orang untuk berpikir kan. Memang ada satu hal yang salah di agama membuat mereka menjadi berburuk sangka dan curiga. Ya, kita juga gak bisa salahin terhadap pertanyaan itu. Karena gereja kan selalu gitu, pokoknya kamu sih percaya, gak bisa jelasin, pokoknya percaya. Tapi saya gini Pak, awas roh kritik itu berbahaya. Waduh mah, orang nanya kok roh kritik sih, kan gawat. Boleh bertanya, tanyakan apa yang meragukan kau. Ya, itu harus. Nah jadi memang presuposisi mereka harus kita pahami dulu, tetapi ingat ya, standpoint yang mereka ambil adalah berdasarkan reaksi terhadap kekristenan itu sendiri. Ya, good. Ke sebelah sini Cahyono terakhir ya. Ibu mau tanya. Saya ingin bertanya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau kita meninggal sebelum penghakiman itu, sebelum ada penghakiman, kita ditaruh di satu tempat, bukan ke surga. Jadi ya. Saya jadi bingung, benar enggak itu? Masih ditaruh di satu tempat, belum ke surga kalau kita meninggalkan roh yang kembali ke sana kan, kembali ke pencipta roh kita diambil. Kemudian menurut pendapat itu bahwa kita itu belum sampai di surga, tapi oleh Tuhan Yesus kita ditaruh di satu tempat menunggu penghakiman terakhir. Ruang tunggu. Terima kasih. Iya, tunggu di absennya. Intermediate state atau jarak antara itu selalu menjadi diskusi menarik. Alkitab tidak memberi data yang terlalu komplit untuk itu. Tetapi kebenaran yang bisa kita pahami dari seluruh indikasi yang muncul, sekarang engkau bersama dengan aku, kata Yesus. Tapi kan di Firdaus, berarti Yesus juga di Firdaus dong. Dia gak ke surga. Ya itulah surga itu. Lalu ada orang mulai membedakan. Firdaus itu ruang tunggu, nanti tahta putih ada terus surga mulia. Satu. Yang kedua, ketika orang mati ada ruang tunggu, apa namanya tunggu? Apa konsep tunggu, konsep apa? Halo? Konsep tunggu, konsep apa sih? Waktu. Loh, kalau udah mati ke sana kok ada masih ada waktu, pakai jam apa di sana? Patek Philip di surga. Di ruang tunggu surga itu. Itu kan sudah lewat kan dari waktu ini kan? Keluar kita dari sini. Bung kan begitu kan? Jadi kalau kita bicara sini ada ruang tunggu, udahlah salah lagi gitu. Konsep sini kita bawa ke sana. Saya tangkap ya. Dan yang ketiga terakhir, kalau kita di ruang tunggu bersama dengan Yesus enggak? Kali itu pertanyaannya. Oh, bersama Yesus. Sama Allah enggak? Oh enggak, Allah ada di sorga. Oh jadi Allah punya sorga, Yesus punya ruang tunggu. Space lagi. Terlalu banyak risikonya. Maka kita harus menggugurkan lagi semua kebenaran bahwa dia beyond. Nah inilah memang risiko-risiko penting. Nah ini yang tadi berkaitan dengan Selamat bilang. Kita kasih wadah-wadah nih, semua dikasihin wadah nih. Jadi tanpa sadar orang Kristen mendowngrade keyakinan imannya. Dipindahkannya lah dari sini ke sana. Ada ruang tunggu, ada ruang ini. Kalau Yesus sama-sama kita di ruang tunggu terus, surganya kosong nanti. Pas rapat nanti Allah Bapa, Allah Anak. Mana Allah Anak? Lagi di ruang tunggu dia. Kenapa? Nemenin yang lain-lain yang baru belum masa turun ini kan gitu kan. Belum pengangkatan sudah naik, udah mati orang ini masuk surga lagi. Jadi terpaksa dia nungguin. Itu cerita apa itu? Ruang dan waktu. Nah, konsep inilah yang bahaya. Ya. Oleh karena itu Alkitab mengatakan kita bertemu dengan dia, kita bersekutu dengan dia, kita bersama dengan dia. Dua, kita tidak memahami ruang tunggu, ruang waktu dan segala macam itu. Ya, aspek yang ketiga. Lalu muncul mungkin pertanyaan lebih serius nanti, surga itu kayak apa sih? Tahta putih itu apa sih? Pertama, waktu kita menunggu itu bukan satu waktu di mana kita menunggu seperti nunggu pagi jadi sore. Nangkap ya. Kalau itu yang terjadi, di penghukuman pagi sore. No, beda. Itu makanya kekekalan yang terus menerus penghukuman maupun kehidupan itu. Nah, oleh karena itu kalau pagi sore itu adalah pengharapan sepotong. Selesai ini pagi kita berharap besok pagi datang lagi, berharap lagi. Itu harapan terpotong-potong. Tapi dalam kekekalan itu kan sudah directly. Dan yang terakhir yang perlu kita mengerti adalah tahta putih adalah pengadilan untuk mengatakan ketika anak manusia sudah turun kan, kenapa kau di surga, kenapa kau di neraka. Sudah terjadi penghukuman pertama waktu datang pertama. Kedatangan pertama itu contoh tahta putih yang paling gampang itu pengadilan suci. Kemana Yesus pergi kata si Petrus? Pada waktu dia di kayu salib, Yesus turun kemana? Halo? Ke neraka. 1 Petrus 3 itu kan? Lalu dia ngomong sama orang zaman Nuh, hei kalian zaman Nuh, kalian-kalian yang tidak percaya apa yang dikatakan Nuh, itu sebab kalian di neraka ini. Ya kan? Artinya apa? Ngapain dia ke sana? To proclaim the gospel, memproklamirkan gospel yang dipercaya si Nuh yang membawa dia kepada keselamatan kekal. Dan Tuhan mau berkata kepada mereka, itu sebab kalian di neraka. Selesai ya? Dia balik. Oke. Tapi gak usah tanya, Pak berapa jauh perjalanannya? Naik apa dia? Nah, tanyalah pendeta yang sering bolak-balik. Aku pun enggak tahu, belum jujur aku belum pernah. Jadi enggak tahu itu berapa lampu merah, berapa belokan, enggak ngertilah aku, ya. Dan yang ku tahu cuma satu, hanya orang malang, orang celaka, orang tolol, orang goblok yang sampai ke neraka. Lalu balik lagi. Enggak perlu kita pergi ke sana hanya untuk tahu neraka itu apa. Kalau orang sampai surga balik lagi, itulah orang paling patut dikasihani sekolong langit ini. Udah nyampe disuruh pulang. Itu namanya penolakan halus itu. Pulang lana, belum waktumu. Pulang lana, aduh mak, apalagi kalau sampai 10 kali. Aduh, 1 kali aja udah sakit hati. Makanya si Henok diangkat, gak pulang-pulang dia. Si Musa diangkat, gak balik-balik dia. Si Elia naik kereta kuda diangkat, gak balik-balik. Satu pun gak ada yang balik. Cuman yang sekarang bolak-balik, karena gak memenuhi syarat. Produk gagal. Quality control kurang bagus, sudah dikirim ke sana. Ditolak lagi. Tapi orang Kristen bodoh kelewatan betul-betul. Yang begitu itu senangnya setengah mati. Jadi balik lagi ya Ibu ya, kita tidak ada, kita mengajarkan itu, konsep ruang tunggu, ruang atur sudah kita konsep di sini, kita pindahkan ke sana, dan yang terakhir tadi saya bilang, ketika kita mati kita bersama dengan dia. Tata putihnya lah to proclaim the gospel sama seperti orang zaman Nuh. Mereka sudah dihukum? Sudah. Ya. Nah, kalau mereka sudah dihukum, ada ruang tunggu sebelum kita masuk surga. Pertanyaannya, kalau orang yang tidak percaya Tuhan masuk mana? Hah? Ruang tunggu neraka, karena belum tahta putih kan. Lah kalau di ruang tunggu, kalau memang mau bicara pengadilan kan, sebelum ketok palu kan gak sah dong orang dihukum, betul gak? Tunggulah tahta putih baru masuk neraka. Padahal Nuh sudah dikatakan orang sejaman yang tidak percaya ada di mana. Apa pembohong si Petrus kan gak? Siapa yang bohong? Pastilah pengkhotbah itu ya. Oke, kita clear ya. Jadi memang kita mesti ngeliat sana, terlalu gampang tarik satu ayat bikin kesimpulan paling gawat, paling bahaya. Mesti lihat tiap-tiap kita ngomong ini konsekuensinya apa. Lalu ayat lain bilang apa? Supaya kita jangan jadi salah. Ya? Nah ini yang kita mesti pikirkan baik-baik. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan. Terus